Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullahu ta'ala. Kitabatul Hadis. Yang menulis hadis. Ta'rifuha, kitabatuha, sifatuha. Definisinya, penulisannya dan sifatnya. Sepertinya yang kedua bukan kitab tapi hukum. Ya, tarifnya, hukumnya dan sifatnya. Tarifnya kitabul hadis, yakni naqluha an tariqil kitabah. Menukil hadis, naqluhu yakni naqlu al hadis an tariqil kitabah, dari jalan atau melalui jalan penulisan. Penukilan hadis melalui jalan penulisan, menyampaikan kepada yang lain dengan cara menulisnya. Hukumnya, hukum kitabatul hadis, hukum kitabatiha, wal aslu fiha ay kitabatul hadis al-hil. Hukum asal menulis hadis itu halal, hilu yani halal, mubah. Li'annaha wasilatun, karena kitabah itu adalah wasilah. Waqad adina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Amr. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya kepada Abdullah bin Amr an yaktuba ma sami'ahu minhu, untuk beliau menulis apa yang mendengar beliau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad bisnadin hasan. Ini diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, ma 'alimtu ahadan akthara minni hadithan illa Abdullah bin Amr. Fainnahu yaktubu wal aktub. Aku tidak tahu orang yang paling banyak hadisnya, lebih banyak hadisnya daripada aku dibandingkan Abdullah, selain aku tidak tahu ada orang yang lebih banyak hadis dariku selain Abdullah bin Amr. Fainnahu yaktubu wal aktub, karena dia menulis, aku tidak menulis. Saya sebutkan bahwasanya kumpulan hadis yang pertama adalah kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dan disebut dengan nama As-Shadiqah. Ya, kumpulan hadis yang ditulis oleh Abdullah bin Amr disebut dengan, dinamai dengan As-Shadiqah. Shadiqah. Sad, alif, dal, qaf, as-sadiqah. Itu dinamai kumpulan hadis dicatat oleh Abdullah bin Amr dengan nama as-sadiqah. Dan boleh menulis dengan izin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in khifa minha mahdhurun syar'i muni'at. Apabila dikhawatirkan dari menulis hadis itu mahdzur, sesuatu yang dilarang secara syar'i, maka muni'at, dilarang, dicegah. Wa 'ala hadza yuhmadu nahyu, kepada inilah dibawa larangan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la taktubu anni syai'an ghairul Qur'an. Janganlah kalian menulis dariku selain Quran, faman kataba anni syai'an ghairul Quran, bahwa siapa yang menulis dariku selain Quran, falyamhuh, falyamhuhu, yakni hendaknya dia menghapusnya. Kapan? Ini kalau ada kekhawatiran, khifa yang dikhawatirkan, minha mahdzurun syar'i, akan ada mahdzur syar'i, yakni tercampurnya Quran dengan hadis. Adapun kalau tidak ada, maka hukum asalnya adalah mubah, halal, sebagaimana perbuatan Abdullah bin Amr bin Al-As. Qala wa idza tawaqqafa 'alayha hifdhu sunnati wa iblaghu syari'ah, dan apabila bergantung kepadanya penjagaan sunnah, penjagaan hadis, penyampaian syariat, itu sangat bergantung kepada penulisan hadis, kanat wajibatan, maka hukumnya wajib menulis hadis. Jadi hukum asalnya halal, bisa menjadi terlarang kalau dikhawatirkan ada mahdzur, dan bisa menjadi wajib kalau penjagaan sunnah, penyampaian syariat itu harus dengan penulisan, bergantung dengan penulisannya. Wa alaihi, dan kepada hukum inilah, tuhmalu kitabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, penulisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadithihi ilan nas, boleh mencatat hadis-hadisnya kepada manusia, yad'uhum ila Allah azza wajal, menyeru mereka kepada Allah azza wajal, wa yubalighuhum syari'atahu, menyampaikan kepada mereka syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bi sahihain Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam khutbah amal fathi, khutbah di hari Fathu Makkah. Maqala rajulun min ahli Yaman, maka berdirilah baqama, berdirilah seorang dari ahli Yaman, yuqalu lahu Abu Syah, juluki disebut dengan Abu Syah. Faqala uktubu li ya Rasulullah, catatlah untukku wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia minta dicatatkan khutbah yang disampaikan Rasul. Faqala, maka Rasul menyatakan, uktubu li Abi Syah, catatlah kalian ya apa yang aku sampaikan, maksudnya kepada atau untuk Abu Syah, yani al-khutbah allati samiaha min Rasulillah SAW, ini khutbah yang beliau dengar dari Rasulullah SAW di Amal Fath. Ya, diminta oleh Abu Syah, beliau mendengar dan minta itu ditulis. Dan Rasulullah mentakrir kata Rasulullah SAW dengan perintah, uktubu, catatlah kalian ya Abu Syah. Kenapa? Tadi, karena agar tersampaikan kepada yang lain ya apa yang beliau sebutkan. Kalau hifdhu sunnah, penjagaan sunnah, dan iblagh asy-syari'ah, penyampaian syariat itu bergantung kepada penulisan, maka penulisan menjadi wajib, sebagaimana wajibnya penjagaan sunnah dan penyampaian syariat. Qala rahimahullahu ta'ala, jim, wa tajibul inayatu bi kitabatil hadith, wajib hukumnya seorang memberikan perhatian dalam menulis hadis. Li'annaha ihda wasilatai naqlihi, karena tulisan hak kembali kitabah, karena menulis hadis itu adalah satu di antara dua sarana, dua perantara, dua wasilah penukilannya. Wasilah pertama dengan lisan, disampaikan dengan lisan. Wasilah kedua dengan tulisan. Ya, wasilah pertama dengan lisan, disampaikan dengan lisan di majlis-majlis. Wasilah kedua dengan tulisan. Sehingga karena penulisan hadis itu adalah satu di antara dua wasilah penukilan hadis, wajib atal inayah biha, maka wajib untuk memberikan perhatian kepadanya karena klihi antara ritorik lafaz, ya, sebagaimana perhatian pada penukilan melalui jalan lafaz, penyampaian dengan lisan. Qala wali kitabatihi sifatan wajibatun wa mustahabbatun, dan sifat tata cara mencatat hadis itu ada dua sifat, sifat yang wajib dan sifat yang mustahab. Apa yang wajib? Fal wajibatu an yuktaba al hadithu bi khattin wadihin bayyinin la yuqi'u fil iskali wal itibas. Yang wajib an yuktaba al hadithu, hadith itu dicatat bi khattin wadihin bayyin, dengan tulisan yang jelas, yang ya terang, yang layuqimu, tidak menyebabkan seorang terjatuh, terbawa kepada iskal, kepada permasalahan dan iltibas kesamaran. Ya, iskal maksudnya nanti malah sulit baca karena tidak jelas, akhirnya sulit baca karena tidak jelas, akhirnya ada iltibas samar dengan yang lain, sehingga harus dengan khat yang wadih, yang bayyin. Kemudian yang mustahabbah, apa yang mustahabbah? Banyak, disebutkan beberapa poin. Di antara kita baca sedikit, an yara'i ya mayati idza marra bi dzikri ismillah kataba ta'ala au azza wa jalla au subhanahu au ghairah min kalimat sana as-sariha biduni ramzin. Apabila dia ketika menulis hadis, menulis, dia lewat menyebut nama Allah, qala Allah, zikrullah, ketemu dengan lafaz jalalah Allah, maka mustahab hukumnya, disunnahkan untuk menambah dengan ta'ara, jadi qala Allahu ta'ara atau qala Allahu azza wa jalla atau qala Allah subhanah, ini nambah dengan itu, hukumnya mustahab. Dan lainnya dari kalimat-kalimat ujian, kata beliau, yang sharihah, dengan tegas, lengkap, biduni ramzin, tidak dengan rumus, tidak dengan SWT atau ain jim, apa namanya, harus dengan lengkap, tidak boleh disingkat-singkat. Demikian, Allah alam.